Ayah Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Thumma qala al-muallifu rahimallahu ta'ala, taqarrubuhum ilallahi bifi'lil muharrami al-mas'alatu al-khamisatu wal-thalathuna التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الشرح ثم قال الشارح رحمه الله تعالى يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في الطواف لأن الشيطان زين لهم أن من لم يكن من أهل الحرم وجاء من الآفاق فإنه لا يدخل الحرام بثيابه التي جاء بها لأنه عصى الله فيها فإن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوبا ليلبسه ويطوف به وإلا فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم ويدخل عريانا كذا زين لهم الشيطان حينما فعلوا هذه الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فانظروا كيف سمي كشف العورات فاحشة وهي ما تناهى قبحه وكثير من الناس في هذا الزمان يعتبرونه رقيا وتحضرا ثم رد الله عليهم بقوله قل إن الله لا يعمر بالفحشاء أي لا يشرع لعباده كشف العورات وإنما شرع لهم شطرها لما في ذلك من البعد عن الفتنة وعدم الوقوع في الجرائم الخلقية وقد كذبوا على الله وقالوا عليه بغير علم فاحتجوا بحجتين باطلتين إحداهما أبطل من الأخرى الأولى وجدنا عليها آباءنا والثانية أعظم وأخطر والله أمرنا بها كذبوا على الله سبحانه وتعالى فرد عليهم سبحانه بقوله قل إن الله لا يعمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون والقول على الله بلا علم جريمة خطيرة جدا ثم بين سبحانه ما ينهى عنه فقال ما نهى terus ما ينهى عنه فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش جمع فاحشة وهي المعصية المتناهية في القبح ومنها كشف العورة ما ظهر منها علانية أمام الناس وما بطن ما فعله الإنسان خفية بينه وبين الله وأن حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Al-mas'alatu al-khamisatu wa thalathun. Permasalahan 35. Ya, 35. Taqarrubuhum ilallah bifi'lil haram, bifi'lil muharram. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Mereka jadikan ini sebagai ibadah. Al-mas'alah tu al-khamisatu wa salasun at-ta'abbudu bikashfil awrati. Mereka orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah dalam artian di sini tawaf, dengan membuka aurat telanjang. Ka qaulihi wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Apabila mereka melakukan kekejian ini, yaitu tawaf dalam keadaan telanjang, mereka mengatakan, kami telah mendapati nenek moyang kami begini. Nah, ini batil hujahnya. Yang kedua lebih batil lagi, wallahu amarna biha, ini dusta atas nama Allah. Allah memerintahkan kita demikian, kata mereka. Sama sekarang seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang dosa, maksiat. Selawatan sambil nyanyi dangdut, bahkan ada disco-disconya. Selawatan itu pakai musik, ya, lagu-lagu dangdut, joget-joget, bid'ah hasanah. La haula wa la quwata illa billah. Nah ini luar biasa, ini luar biasa ngerinya perbuatan jahiliyah. Taib. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yata'abbadu ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah bikashfil aurati fit tawaf, dengan menyingkap aurat mereka, artinya telanjang, ketika tawaf. Karena orang-orang jahiliyah sejak dahulu mereka mengamalkan syariat Nabi Ibrahim haji, walaupun hajinya banyak berbagai bid'ahnya, manasiknya. Mereka banyak meninggalkan wukuf di Arafah langsung ke Muzdalifah. Maka Nabi SAW sampai sabdakan, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya Arafah adalah rukun. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Rukun yang sangat penting, yang apabila ditinggalkan tidak sah hajinya. Ya barakallahu fikum. Nah, ini penting sekali. Ya, untuk dipahami di sini, orang-orang jahiliyah beribadah pada Allah dengan cara-cara yang batil. Mereka tawaf, tawafnya telanjang. Telanjangnya itu dari mana? Dari masuk gerbang kota Haram Mekah. Enggak tanggung-tanggung, bukan masuk ke Masjid Al-Haramnya. Udah disuruh telanjang di situ. Ya. Tabarakallahu fik. Lianna syaitan zayyana lahum, karena syaitan memperindah untuk mereka, anna man lam yakun min ahlil haram, bahwa siapa yang bukan penduduk haram Makkah, waja'a minal afaq, dan dia datang dari berbagai negeri-negeri yang lain, fa innahu la yadkhulul haram bi thiyabih, dia enggak boleh masuk ke kota haram Makkah dengan pakaian dia, allati ja'a biha, yang dia datang dengan pakaian tersebut. Liannahu asallaha fiha, karena mereka ini klaim mereka nih, karena dia bermaksiat kepada Allah kalau dia pakai telanjang. Kalau pakai pakaian, dia mesti polos. Datang enggak boleh pakaian. Pakaiannya itu kata mereka, klaim-klaim mereka di kota-kota mereka, di tempat asal mereka, itu banyak melakukan dosa, pakaian itu melekat di tubuhnya. Lepas. Ya. Ini bermaksiat pada Allah nih, kata mereka. Ya. Fa in wajada min ahli al-haram man yu'tihi sauban liyalbasahu wa yatufu bihi. Nah, jika mereka mendapati ada penduduk Mekah yang memberikannya pakaian agar mereka mengenakan kemudian tawaf di situ, wa illa fa innahu yakhla. Ya. Ya. Maka harus dia mesti yakhla, melepas, menanggalkan siyabahu, pakaiannya, inda hududil haram, ketika memasuki haram, perbatasan haram Mekah. Wa yadkhulu uryanan, dia masuk dalam keadaan telanjang. Kada zayyana lahum syaitan, demikianlah syaitan memperindah mereka, hina ma fa'alu hadhil fahisyah, ketika mereka melakukan perbuatan keji ini, qalu, mereka mengatakan sebagaimana Allah terangkan di Al-Qur'an, argumentasi batil mereka, wajadana 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Allah, ya, kami telah mendapati nenek moyang kami demikian, dan Allah memerintahkan kita demikian. La haula wala quwata illa billah. Fanzuru kaifa summiya kashful aurah fahishatan. Maka lihatlah. Maka perhatikanlah bagaimana dinamakan kashful aurah, menyingkap aurat, Allah sebut sebagai fahishah. Fahishah. Ya, bahkan kata Mujahid, salah seorang murid Ibnu Abbas, qul inna ma harama rabbil alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ma dhahara minha, yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak telanjang ketika tawaf. Wa ma batan, yang tidak nampak zina. Karena ini zina otomatis itu. Ya. Orang Arab itu sejak dulu normal-normal. Mereka dahulu normal. Mereka biasa punya istri. Abdul Muttalib punya istri 5 bahkan. Poligami sejak dahulu. Ngelihat orang telanjang kayak gitu, baru ngelihat minim aja udah terangsang ya, normal. Apalagi udah telanjang, zina. Iya dan benda. Tentunya zinanya tidak di sekitar Ka'bah. Karena mereka walau bagaimanapun memuliakan Ka'bah. Di kitab-kitab tarikh disebutkan, mereka kalau sedang junub, habis berhubungan badan dengan istrinya saja, mereka gak mau dekat Ka'bah. Wanita haid, mereka kalau haid gak mau dekat Ka'bah. Mereka menggunakan Ka'bah. Dimuliakan Ka'bah, luar biasa. Mereka tahu ini Baitullah. Mereka yakin ketika Raja Abraha nyerang, ntar juga diberesin sama Allah. Mereka lihat sendiri pasukan gajah habis. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, habis itu ashabul fil. Mereka lihat sendiri. Ya. Wa hiya ma tanaha qubhu, yang menyingkap aurat ini, telanjang ini merupakan puncak dari keburukannya. Wa katsirun minan nas, dan banyak orang fi hadzal zaman, di zaman sekarang, ya tabirunahu ruqiyan wa tahadduran, dan banyak orang di zaman sekarang justru ya tabirunahu menganggapnya sebagai ini ruqiyan, kemajuan, tahadduran, modern, kata mereka. Pakai pakaian yang minim-minim modern. Ya. Di Saudi ada syaitan, semoga Allah beri hidayah, yang bernama Turki Alusheikh. Alusheikh. Kalau Alusuud berarti keturunan Muhammad bin Suud, Raja Saudi dulu. Kalau Alusheikh berarti keturunan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun kulubuhu laisa kulubah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Kolbunya bukan kolbu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kolbunya kolbu setan. Menteri Kesenian Saudi saat ini, dia sedang memproyeksikan Saudi menuju kemajuan versi syaitan, versi jahiliyah, menyingkap aurat. Dia ada-adain terus-terus konser-konser, itu betul itu. Gak perlu ngeles-ngeles, kita akui. Terbaru bahkan girl band Korea, apa namanya? Quantum apa sih? Blackpink. Udah Blackpink lagi. Kok Blackpink? Hitam pink. Aduh, apalah gitu. Ya. Ludes dalam tiketnya dalam waktu 5 saat. Dan dia bangga nulis di Twitter itu. Emangnya itu gerben Korea itu datang ke Saudi pakai cadar. Pakai baju seronok. Dan sudah mereka lakukan. Ya, semoga Allah gagalkan. Kita bukan apa-apa ya. Kalau Saudi yang begitu, beda sama Indonesia. Indonesia ya kayak beginilah. Ya, kalau Saudi bahaya. Kita miris karena ada dua tanah suci kita. Di situ ada dua masjid kita. Yang khawatir akan merembet ke situ. Ya, karena kecintaan kita. Saudi negeri yang berhukum dengan hukum Islam, pakaian putih. Ketika ada kayak gini-gini noda tampak, kita hati-hati. Kalau kayak kita udah buram hitam, kena apa aja udah gak kelihatan. Mau siapa aja konser udah biasa. Mau apa-apa narkoba udah biasa. Pakaian kita hitam. Gak kelihatan udah. Oh, Saudi itu ibarat pakaian putih. Ada noda-noda begitu tampak bagi kita. Cemburu kita. Bukan kita bela. Bukan apa-apa. Gak ada urusan kita sama Saudi-Saudian, apa urusan masalah politik dan yang lainnya. Bukan, tendensius politik. Tapi urusannya adalah urusan negeri haram di situ. Kita khawatir di situ. Karena ketika terjadi pergeseran, pandangan terkait ya, hal-hal yang demikian, nanti akan berefek kepada Maka dicampaknya hukum-hukum Allah perlahan. Ya. Nanti akan terjadi lagi masa kelam sebagaimana masa jahiliyah dulu. Ka'bah diisi oleh orang-orang Quraisy berhala-berhala. 360 berhala. Bahkan berhalanya kaum Nabi Nuh, Wat, Ya'uq, Ya'qus, Nasr, Suwa', itu ada lagi di situ. Yang dulu dibawa oleh Amr bin Luhai. Berdasarkan wangsit dari iblis. Kamu cari. Dicari mana digali. Wangsit dari iblis. Dibawa ke Arab, dibagi-bagiin. Dibagiin ke Himyar, ke Bani Hamdan. Dibagi-bagiin. Dan ketika Fathul Makkah dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Udah gak ada lagi tuh lima berhala yang pertama kali ada di muka bumi. Nah kita khawatir itu akan ada lagi. Pernah terjadi masa kelam itu ketika kuburiyun banyak di Mekah. Memang gak ada berhala di Mekah, tapi diajarkan di situ kesyirikan-kesyirikan istighosah kepada amwat. Ya. Bahkan belum lama ini di masa Syekh bin Baz ada itu. Yang banyak dimuliakan oleh orang-orang di Indonesia ini. Yang kata Syekh bin Baz, Togut Makki. Ya. Muhammad Alwi Al-Maliki. Yang jadi guru para kuyahak di negeri ini. Para kiai di negeri ini. Para guru, para habib di negeri ini. Dia bah sampai mengajar di Masjidil Haram. Sampai Syekh bin Baz turun tangan. Minta kepada pemerintah Saudi agar dia jangan mengajar. Ngajar di Masjidil Haram. Ngajar apa? Ngajak istighosah kepada amwat. La haula wala quwata illa billah. Membolehkan. Di akhir-akhir subuh salam dulu kita pernah khatam di sini subuh salam. Syekh bin Baz sampai menceritakan hal tersebut. Syekh meminta sendiri kepada pemerintah Saudi agar dia dihentikan dari mengajar di Masjidil Haram. Nah, kita khawatir kalau terjadi pergeseran-pergeseran seperti ini. Nanti akan berdampak kepada tauhid di sekitar Al-Haram. La haula wala quwata illa. Dan dianggap kemajuan itu. Buka baju kayak gitu kemajuan. Modern. Dan mereka telah saat ini telah berhasil. Media mereka kuasai. Apa sih stigma mereka terhadap wanita yang berhijab. Apalagi pakai cadar. Kuno segala macam. Tapi kalau yang itu apa mereka sikapi? Wah, ini modern. Kemajuan. Kemunduran itu. Balik lagi ke jahiliyah. Itu bukan kemajuan. Balik lagi ke jahiliyah. Kemunduran. Kemajuan itu justru berpikirnya kembali dulu sahabiat enggak ada yang pakai hijab. Kemajuan turun ayat. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mereka langsung pakai hijab. Kemajuan dulu enggak pakai hijab. Kemajuan kalau balik lagi lepas hijab ya kemunduran. Justru itu yang kuno. Ya. Bukan yang ini yang kuno. Cara berpikirnya salah. Ya, mereka menganggap rukiyan wa tahadduran. Kemajuan dan modern. Kemajuan dan modern versi siapa? Versi barat. Ya. Summa radallahu alaihim biqauli, kemudian Allah membantah mereka dengan firman-Nya, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakan Allah enggak pernah memerintahkan hal-hal yang keji. Fahsya. Ai la yasra'u li ibadihi kashfal aurati. Allah tidak pernah mensyariatkan kepada para hamba-hambanya membuka aurat. Wa inna ma syara'a lahum satruha. Wa inna ma syara'a lahum satruha. Allah mensyariatkan mereka justru untuk menutup aurat. Lima fi dzalika minal bu'di anil fitnah, karena yang demikian itu akan jauh dari fitnah. Wa adamil wuqu, dan tidak terjerumus fil jaraimi al khuliqiyah, kepada jaraim berbagai kejahatan, kebejatan, khuliqiyah, moral. Ya. Lihat apa sih natijah hasil dari pakaian-pakaian yang seronok demikian? Enggak ada kecuali kebejatan moral, seks bebas, pemerkosaan. Ya, dilecehkannya wanita, homoseksual, enggak ada kebaikan sedikit pun. Enggak ada. Ya, kata mereka otak kamu aja yang porno. Tidak ada otak porno. Dia aja yang demen porno pakai pakaian seperti itu. Semua pria normal akan tertarik. Ya enggak? Enggak tertarik antum Muhammad. Normal kan? Alhamdulillah. Ya tertarik ketika ditampakkan demikian. Makanya jauh-jauh. Ketika disimpak, disibak, timbul fitnah. Ya. Kalau ada lawan jenisnya ngobrol sama dia enggak tertarik, ya lawan jenisnya muttaham. Tertuduh tuh. Tertuduh dengan apa? Enggak normal. Hah? Kalau dia pakai pakaian seronok kayak begitu, pasti orang akan menjauhi. Yang normal ya, yang normal akan jauh. Ya, yang normal maksudnya yang beriman. Ya, itu aja ngeri, kita itu enggak kuat kayak begitu. Mana lagi tadi? Waqad kadzabu 'ala Allah, mereka berdosa atas nama Allah ketika mereka mengatakan wallahu amarana biha, Allah memerintahkan kita demikian. Ya, wa qalu 'alaihi bi ghairi ilmin, mereka mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, fahtajju bi hujjatain batilatain, maka mereka berargumentasi dengan dua cara argumentasi yang batil. Ihdahuma abtalu minal ukhra, yang salah satu lebih batil pada yang lain daripada satunya lagi. Pertama berdalih dengan nenek moyang, yang kedua berdalih dengan Allah memerintahkan. La haula wala quwata illa billah. Dusta. Al-ula ma wajadana 'alaiha abana, kata mereka, kita mendapati nenek moyang kami demikian, berdalil dengan nenek moyang. Wasani a'zam wa akhtaru, yang kedua ini a'zam, lebih besar lagi ini, lebih akhtar, lebih berbahaya. Wallahu amarana biha, Allah yang perintahkan kita demikian. Kadzabu 'ala Allah, mereka berdusta atas nama Allah, farada 'alaihim subhanah, maka Allah membantah mereka biqauli, dengan firman-Nya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakanlah Allah enggak pernah memerintahkan kekejian tadi, suruh telanjang tadi. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui? Wal qaulu 'ala Allahi bila ilmin jarimatun khatiratun jiddan, ya, berbicara atas nama Allah itu adalah kejahatan, berbahaya sekali. Summa bayyana subhanahu ma yunha anhu, ya, yang benar ma nahiya yanha, apa yang dilarang gitu, apa yang Allah larang gitu. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, ya, kekejian itu telanjang, ma dhahara minha wa ma batan, kata Mujahid ma dhahara minha zina, yang nampak zina, wa batan adalah telanjang. Al-fawahishu jam'u fahishatin, fawahish jamak dari fahishah, kekejian kalau di bahasa kita. Wahiyya al-ma'siyatu al-mutanahiyatu fil qubah, yaitu maksiat yang mencapai puncaknya keburukan. Wa minha diantaranya kasful aurati, menyingkap aurat, membuka aurat. Ma dhahara minha, yang nampak alaniyatan amaman nas, ya, alaniyatan, terang-terangan di depan manusia. Wa ma batan, dan apa yang tidak nampak, ma fa'alahu al-insan khufyatan bainahu wa bainallah, apa yang dilakukan oleh seseorang secara khufyah, sembunyi-sembunyi antara dia dengan Allah aja. Ya, kalau ayat lengkapnya apa? Qul innama harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, apalagi wal-baghi wal-isma. Wal isma itu, isma sering diterjemahkan ke kita apa? Dosa, ya. Namun kata para mufassir itu isma adalah syurbul khamr, minum khamr. Ya, orang Arab dulu punya syair, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqraba al isma alladhi yujibu an nashrab al isma. Rasulullah SAW melarang kita untuk meminum isem. Isem itu apa? Khamr. An-nashrab al-isma alladhi yujibu al-wizra, yang hanya akan menghasilkan, menjadikan dosa. Taib. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Naam. Fadal. Nabil. At-Tamimi. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال الشريح حفظه الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة فالله ما أنزل لأهل الشرك حجة أبدا إنما أنزل الحجة على التوحيد أما الشرك فالله نهى عنه سبحانه وتعالى. طيب kemudian Allah berfirman wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kemudian Allah haramkan kalian kalian menyekutukannya, berbuat syirik pada Allah apa yang Allah tidak turunkan buktinya, yakni hujjatan sultanan, hujjatan argumentasinya enggak ada hujahnya. Fallahumma anzala li ahli syirki hujjatan abada, Allah tidak pernah menurunkan hujah argumentasi atas kesyirikan dari pelaku kesyirikan, enggak ada. Pasti yang namanya musyrikun hujah mereka batil, kalah selama-lamanya. Hujah mereka dahulu sudah dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul lagi Syiah lah, apa Syiah yang membawa kesyirikan lagi, Sufi, Kuburiyun, dibantah lagi oleh para ulama, dibantah oleh Ibn Taimiyah, dibantah oleh Al-Maqdisi, dibantah oleh Ibn Qayyim, sampai dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kasfus syubhat. Ya, menyingkap syubhat-syubhat yang melegalkan kesyirikan atas dalih ibadah kepada Allah atau atas dalih mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara-perantara pihak ketiga yang merupakan orang soleh, para aulia, wali, dan seterusnya. Allah enggak pernah menurunkan hujjah selama-lamanya. Ya. Wa innama anzalal hujjata 'ala tauhid. Allah menurunkan hujjah hanya atas tauhid. Amma syirku fa Allahu naha anhu. Adapun syirik justru Allah larang. Lanjut Nabi. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-qawlu 'ala Allahi bila 'ilmin a'dhamu min asy-syirki. Wa min dhalika qawluhum Allahu amarna bi kashfil 'awrati. فليحذر الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله إلى أن قال حسبك ya. وأن تقول على الله ما لا تعلمون, dan kalian berkata atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Al-qawlu ala Allah bila ilmin, ya, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, a'dhamu minasyirki, ini lebih parah daripada kesyirikan dalam aspek, satu aspek. Ada aspek yang lainnya tidak demikian. Jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata. Terkadang berbicara atas nama Allah tapi tanpa ilmu itu tidak lebih berbahaya daripada syirik. Ini diterangkan oleh para ulama. Ya. Misal begini. Ya. Menurut Anda, ya, Allah membolehkan enggak dia ini tanpa ilmu, dia asal cerocos saja, ya, Allah membolehkan enggak puasa, ya, tanpa niat di malam hari, ya, kata dia, boleh-boleh aja bicara atas nama Allah tanpa ilmu, ya, dosa bukan? Dosa. Saya mau tanya, batal gak Islamnya? Batal gak Islamnya? Beneran tem? Batal gak Islamnya? Alhamdulillah bukan takfiri ya. Nah, ada orang melakukan kesyirikan. Lebih berat mana dosanya berarti apa ini? Ya jelas musyrik yang ngasih sesaji untuk jin. Jadi jangan dipukul rata orang yang berbicara atas nama Allah lebih besar daripada kesyirikan yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya berdasarkan ayat ini. Yang dipukul rata. Ya. Sama semisal perkataan ulama, al-bid'ah habbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Caprudin, menurut antum tahlilan 3-7 hari itu bid'ah atau sunnah? Hah? Bid'ah. Yakin bid'ah. Ya, sepakat. Ya, naam itu bid'ah. Itu yang lebih disukai iblis daripada maksiat. Ya. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Maksiatnya zina ibu sendiri. Zina ibu sendiri hukumnya bid'ah, maksiat apa syirik? Ada tiga nih. Ini dosa nih semua. Bid'ah, maksiat apa syirik? Maksiat. Bukan bid'ah. Bukan. Bukan syirik. Bukan. Tapi maksiat, dosa besar ya. Berarti yang lebih disukai iblis dosa besarnya adalah yang tahlilan 7 hari gitu. Iya. Berarti zina sama ibu sendiri kalah dosanya sama tahlilan 7 hari. La ilaha illallah gitu. Hah? Nah itu perlu diperhatikan ya. Soal Al-Fawzan telah menjelaskan itu. Bid'ah apa itu yang dimaksud? Yang ahabu ila iblis minal ma'asyah. Bid'ah-bid'ah kubro, ya, bidah-bidah besar, bidah Murji'ah, Jahmiyah, Musyabbihah, bidah Rafidah, itu yang lebih berat daripada maksiat. Ya, jangan dipukul rata. Ya. Orang tujuh hari la ilaha illallah, oh dosa lebih parah daripada zina sama ibunya sendiri. Gak ada yang mahamin gitu. Ya, gak ada yang mahamin gitu ya. Tapi hati-hati ya. Nah, ibarah-ibarah ulama itu jangan dipahami sendiri. Dipahami juga dengan keterangan para ulama. Ya. Tapi barakallahu fikum. Karena ada ya orang yang demikian. Temennya ya mungkin ahli bid'ah lah ya, kayak tadi ya suka tahlilan. Kayak yang banyak di negeri kita lah, Newcastle United itu. Ya. Ya kan banyak amalia bid'ah mereka. Ya, lihat dulu mereka itu kan ada bid'ah i'tikadnya, Asy'arinya. Bid'ah mananya dulu disikapi. Ya, masa main langsung di amaratakan dengan bid'ah yang dulu disebut oleh para ulama, disamakan seperti bid'ah Jahmiyah. Ya enggak lah. Ya. Tahlilan la ilallah. Ada pelaku liwat, homoseksual. Homoseksual pelakunya kafir apa enggak? Enggak, kecuali dinyatakan boleh, baru dia kafir, ijma. Yang menghalalkan zina aja kafir, apalagi yang menghalalkan homo. Pelaku homo ini parah nih, lebih maksiat daripada pelaku zina kan? Lebih parah. Pelaku homo ya, dia hajar semua tuh cowok-cowok. Apa tuh namanya? Yang dulu tuh ada robot gedek itu. Enggak tahu antum ya. Dia hajar semua anak-anak kecil. Anak kecil cowok dia hajar semua. Maksiat besar bukan? Itu lebih mending dibanding tadi yang tahlilan 7 hari gitu. Siapa yang mami gitu? Aduh, jitak aja palanya kayak ada yang mami gitu. Bahaya sekali pemahaman kayak gitu. Ya, harus dipahami benar-benar. Baik, lanjut Nabil. Mana tadi? Ya. Wa min dzalika qauluhum Allahu amarana bi kasfil aurati. Di antaranya bicara tanpa ilmu, mereka mengatakan Allah perintahkan kita untuk membuka aurat. Falyahdharil ladina yaqulun, maka berhati-hatilah dari orang yang mengatakan hadza halal hadza haram. Ini halal ini haram. Biduni dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih. Tanpa dalil dari Quran dan sunnah. Ya, hati-hati nih. Dia, karena hak tahrim dan tahlil, pengharaman dan penghalalan itu hak Allah. Ketika diharamkan, harus menyertai referensi dari syariat ini yang sahih, yang valid. Gak boleh dia ya, asal-asalan. Ya. Hanya karena terbenturan dengan adat dia haramkan yang halal. Gak boleh begini. Ini halal. Gak boleh. Ya, kakaknya menikah di tahun ini, dia mau menikah juga. Gak boleh. Kakak kamu udah nikah di tahun ini. Gak boleh nikahin bareng gitu. Bahkan dulu ada teman saya, dia mau nikah ditentang sama orang tuanya. Kenapa? Karena rumahnya belakang-belakangan sama rumah calonnya. Ini tetangga cinlok, cinta dicolok. Ya, satu RT rumah belakang ditentang sama bapaknya. Dia cowok, teman saya juga kacau juga, tetap berani nikah. Bapaknya rumahnya tetanggaan, gak hadir di nikahannya dia, karena berpegang teguh dengan ajaran jahiliyah, tak masuk bisunnatil jahiliyah. Itu betul-betul tuh bapak ibunya. Ini wallahi ini beneran. Di fotokopi teman saya itu. Dia tetap nikah aja biarin. Ya. Dia udah ngaji. Apaan tuh budaya jahiliyah kata dia. Ditahdir, dihajar sama bapaknya. Bukan cuma ditahdir. Dihajar. Diboikot bapaknya barok. Kenapa? Karena rumahnya belakang-belakangan. Tahu tuh adat apa lagi gak boleh kalau belakang-belakangan. Ya, padahal belakangnya juga bukan belakang pas. Ya, ini rumahnya ngadep timur, yang ono ngadep barat gitu. Enggak boleh. Tapi satu RT memang dekat, ya ada gang itu. Tetangga saya dulu. Ya Allah, itu enggak boleh. Kan halal ya? Halal enggak? Nikah sama itu. Ah, mas sepupu aja halal. Ya amat ya. Punya sepupu enggak? Punya adik perempuan enggak? Tuh. Hilmi. Nikah sama ada teman halal. Amat ya, onipiro gitu. DP dulu kalau mau nazar ke ane DP-nya. Ntar lanjut kalau mau khidbah. Ya mat ya. Mana lagi tadi? Ya lanjut. Ila an qala subhanahu wa ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum, yani istaru usturu auratakum inda kulli masjid. Aurat itu jamak muannats salim maf'ulun bih mansub bil kasrah. Yani usturu auratikum inda kulli masjidin, yani inda kulli salatin wa minha at-tawafu bil baiti. Ila an qala, sampai Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai anak Adam ambillah perhiasan kalian. Yakni maksudnya apa? Usturu auratikum, tutuplah aurat kalian. Inda masjid, ya, ketika inda kuli masjid, ketika kalian masuk sampai masjid, ai inda kuli salatin, ketika kalian masuk salat, ya, setiap mau salat, wa minha at-tawafu bil bait, di antaranya at-tawaf di Baitullah. Lanjut. Asyhadu anna ahlal jahiliyati yataqarrabuna ila Allah bikashfi aurati. Naam, asyhad poinnya di sini anna ahlal jahiliyah, bahwasanya orang-orang jahiliyah yataqarrabuna ila Allah bikashfil aurati, ya. Mereka beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan membuka aurat mereka. Terus ya'uddunahu ibadatan lillahi. Wa ya'uddunahu ibadatan lillah, mereka menganggapnya ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Lanjut. Fahadha min afhashil kadhibi wazzuri. Hadha min afhashil kadhibi, ini diantara kedustaan yang paling afhash, yang paling keji. Wazzuri, kepalsuan yang paling keji ini, ya. Terus lanjut. Waliyadubillah. Wa minhu na'khudu tahrima kasfil aurati, kasfil aurati, kasfil aurati mutlaqan ila illa lidururatin. Nah, dia wa minhu, maka dari sini na'khud tahrim kasfil aurati mutlaqan, maka dari sini kita ambil kesimpulan hukum diharamkannya membuka aurat secara mutlak, illa lidururatin, kecuali karena darurat, ya. Kalau tanpa ada darurat ini enggak boleh kita menyibak aurat kita, kecuali karena darurat ini. Lanjut. Kal ilaji ad-daruri. Ah, semisal berobat daruri, ilaj daruri. Ya. Antum mau operasi. Operasi di pinggul atau di bokong. Ya udah. Gimana lagi? Ya. Gimana lagi? Antum dibius. Ya udah nih. Gak usah kokoh-kokoh amat lah. Waduh, saya gak redo. Ya, terus mau gimana? Ya. Gitu. Ya, ini darurat. Darurat, kalau enggak nanti terancam keselamatan kita. Terus auma baina zaujaini ba'duhuma, ba'dihima, ba'dihima ma'a ba'din. Ah, nih. Yang pertama tadi kalau berobat darurat, yang kedua antara suami istri. Antara suami istri. Suami istri boleh membuka aurat di depannya masing-masing. Dan enggak buta, ya. Ada hadis palsu, siapa yang melihat kemaluan istrinya dia buta, itu hadis palsu. Enggak usah peduliin. Herin kau nikah, silakan lihat. Ya, aurat istrinya. Kemaluan istrinya boleh. Ada dulu. Saya dulu waktu jomblo-jomblo ngaji diajarin gitu. Waduh. Terus gimana dong? Pakai itu alat apa namanya? Pakai selimut gitu. Diajarin dulu begitu. Alhamdulillah sebelum nikah tahu yang benar. Oh, palsu. Alhamdulillah. Hadisnya palsu. Gitu ya. Nanti kalau jadi nikah sama yang itu, ya, apa? Katakan lah. Orang mana itu? Kamerun. Nah, ya terserah lah marah-marah. Nah, itu palsu Herwin. Silakan Herwin lihat. Kalau itu udah sah jadi istri Herwin. Nah, ya masalah ya. Lanjut lagi. Wa kashfu aurati fi ghairi hataini al halataini haramun shadidut tahrimi. Wa kashful aurati fi ghairi hataini al halatain haramun syadidut tahrim. Maka membuka aurat di selain kedua keadaan tadi, maka haramnya itu sangat haram. Selain karena darurat ingin berobat, satu lagi tadi apa? Antara suami istri. Ya. Kalau bukan itu enggak boleh. Haram itu sangat besar. Enggak boleh. Kalau main film kan disuruh sutradara, apa daruratnya di situ? Emang antum mau apa? Mati apa enggak main film gitu. Ya. Udah habis suruh beradegan gini, enggak boleh. Dosa itu. Dan jadi sumber dosa untuk orang lain. Orang lain melihat dosanya ke dia semua. Enggak boleh. Ya. Seni, enggak ada seni kayak gitu. Ada orang berdalih seni. Karena mereka udah kehabisan dalih. Mau bilang kemajuan, modern, terbantahkan. Sekarang seni, apa seni apa? Seni syahwat. Enggak ada seni jahiliyah. Enggak ada kayak begitu seni. Seni itu antum silakan gambar bunga, foto kapas bunga, silakan. Antum foto kali, ya, sungai, silakan. Foto lautan, matahari, silakan. Itu seni silakan. Ya, jadi anak senja sore-sore lihat matahari. Iya, silakan. Tapi kalau udah kayak gitu, karena saya pernah dengar itu artis cowok, dia dilukis telanjang mau. Bukan dilukis, difoto, cowok. Diwawancarain, kenapa? Ini seni. Ini seni, cuman orang aja berpikirnya, katanya, selalu negatif katanya. Dia aja ketika memikirkan itu seni udah negatif, gimana? La haula wala quwata illa billah. Lanjut lagi. لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة. Karena ini akan yajur, hanya akan menyeret dia, menghantarkan dia ilal fahisha, kepada kekejian, waluku fil jarimah, dan terjatuh ke dalam kejahatan, kebejatan. Terus والشيطان عرف أن العري أن العري يجر إلى الزنا واللواط. Wasyaitan arafah, setan tahu ini. Bahwasanya kalau telanjang itu akan menghantarkan kepada zina dan homoseksual. Ini benar sekali. Ya, kasus-kasus itu semua. Ya. Seks bebas, pemerkosaan, itu rata-rata terinspirasi dari disebarkannya film-film porno, majalah-majalah porno cabul. Ya. Tayangan-tayangan yang seperti itu terinspirasi dari situ. Ya. Terinspirasi. Jadi yang melihat telanjang-telanjang, manusia yang telanjang. Enggak ada orang yang terinspirasi perkosa orang karena yang melihat kucing telanjang tuh enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, itu terinspirasinya dari seperti itu. Ini bahaya sekali. Ya. Makanya kita juga butuh ya orang-orang yang punya peran hal ini di komisi penyiaran gitu. Juga butuh kita. Ya. Yang bisa mengkonter mereka di ya medan-medan yang kita enggak bisa masuk di situ. Komisi penyiaran apa segala macam. Ya. Kalau kaum mukminin sanggup masuk ke situ untuk dakwah, untuk membereskan ya segala macam kemungkaran, meminimalisir minimal, silakan dia masuk ke situ. Makanya kita butuh juga yang kayak begitu. Itu enggak dipungkiri. Ya. Baik, barakallahu fikum. Terus lanjut lagi. Walidzalika raghiban nas. Raghaba yuraghibu targiban. Raghaban nasu fi kasfi. Raghaba an-nasa fi kasfi al-awrati. Wa samma hadza taqadduman wa hadaratan warqiyan. Falidzalika raghaban nasa. Oleh karena itu setan mentarghib, memotivasi manusia untuk mengkasyaf aurat, membuka aurat mereka. Wasamma hadza, dan setan menamakan hal ini sebagai taqadduman wa hadaratan warqiyan. Oh, ini dia. Taqaddum ini baru berpikir maju, hadaratan modern ini. Oh ya, ruqiyan ini baru kemajuan, kata dia. Ya. Lihat dulu-dulu, zaman prakemerdekaan. Wanita-wanita di Indonesia, taruhlah mereka belum pakai hijab secara sempurna. Tapi gak ada tuh yang pakai pakaian minim-minim gitu. Taruhlah dulu ya, dulu ini. Sebelum pasca prakemerdekaan. Sebelum, walaupun jilbabnya itu gak syar'i. Gak ada tuh yang pakai pakaian minim gitu. Pakai tank top kayak gitu, gak ada. Kalaupun ada di zaman dulu ini, misalkan ada orang yang pakai kayak gitu, paling dibilang orang gila. Di zaman Pitung gitu misalkan, ada perempuan pakai gitu, orang gila mana? Si GI bilangnya, edan nih. GI bilang, iya. Ini sedikit ya, di film Pitung itu ada orang yang dirampok sama Pitung, sampai pakaian-pakaiannya dilucutin pakaian istrinya. Suruh. Nih yang rampok kamu nih apa Demang, nyamar si Pitung itu. Terus masuk ke Belanda, Belandanya aja gini, aduh. Malu. Itu sedikit ya. Artinya ini menggambarkan zaman dulu aja itu aneh. Seperti itu. Saya ngomong film Pitung antum ngerti enggak? Enggak tahu lagi ya. Dikit enggak tahu dia. Tahu film zamannya Abu Rehan dulu itu di Kidul Karnain. Ya, lanjut lagi. Wanafaro minasatri wal libasi. Minasatri wal libasi al muhtasima. Al muhtasimi. Al muhtasimi. Waqala hadha ta'akhuru. Ta'akhurun. Hadha ta'akhurun. Warajiyatun. Warajiyatun wa taqalidun. Wa taqalidu baniyah. Taib. Wa naffara minas satri. Dan setan membuat lari manusia dari menutup aurat. Dari pakaian yang sempurna. Yang muhtashim, yang menutupi auratnya. Setan bikin lari. Ya. Taib. Waqala, dan mereka mengatakan kalau kita pakai pakaian yang syar'i, hada ta'akhurun, wah ini mah ketinggalan zaman. Waraji'iyatun, ini kuno. Taqalidu, ya ini mah ngikut taklid aja, ngikut orang dulu, baliyah ini. Betul ya. Ya. Enggak perempuan aja yang jadi bahan bulian mereka kalau pakai hijab, yang laki-laki juga. Kita pakai pakaian muslim, pakai koko, pakai celana di atas mata kaki, itu kan diledek-ledek juga. Nah ini nih, balik ke budaya Arab. Kalau kata Bang Haji Roma, gak masuk akal. Masuk akal gak sih? Kalau isbar itu neraka gitu, kata Bang Haji Roma. Aduh. Bang Haji Roma, Bang Haji Roma. Ya. Ya. Wa ma yuqalu 'anil hijab al-an wa at-tazhid fi. Dan ada pun yang dinyatakan dalam kasten terkait hijab saat ini, wa at-tazhid fi, enggak butuh lagi kepada hijab, wa tamaskhuri li fil ahli, dan merendahkan orang yang mengenakan hijab, syai'un ma'rufun, ini sesuatu yang sudah diketahui, bis-suhuf wal majallat, di koran-koran, majalah-majalah, wal majalis, di berbagai majelis-majelis, dan yang lainnya. Lakin hada la yaduru ahlal iman, namun ini semua enggak memudaratkan ahlul iman. Idza tamassaku bidinihim, apabila mereka berpegang dengan agama mereka. Nah. Taib, al-mas'alah as-sadisah wa salasun, permasalahan 36, taqarrubu minallah bin tahrimil halal wa tahlilil haram. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ya. Ya, ta'abbudu bitahrimil halal kama ta'abbudu bisyirki. Mereka beribadah dengan mengharamkan yang halal sebagaimana mereka beribadah dengan kesyirikan. Beribadah pada Allah tapi syirik gitu. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan min masaili ahli jahiliyah, di antara bentuk permasalahan jahiliyah, ta'budhum ay taqarrubuhum ila Allah. Mereka mendekat beribadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah bitahrimi ma aujabahullah, dengan mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Faharramu satral aurati fit tawaf kama sabaqa min halil musyrikin. Ya, mereka mengharamkan menutup aurat ketika tawaf sebagaimana yang telah berlalu dari keadaan kaum musyrikin di permasalahan 35. Wa kadal yahudu wan nasara, demikian pula Yahudi dan Nasrani. Fan nasara harramu ala anfusihim katsiran minat thayyibati. Orang Nasrani mengharamkan hal-hal yang baik-baik pada diri mereka. Wal yahudu abahu li anfusihim ma harramallahu. Ya. Orang Yahudi membolehkan untuk diri mereka apa yang Allah haramkan. Ini Yahudi Nasrani ini kadang-kadang kontradiksi. Misal riba, waqatnuhu anhu wa aqlihim amwalan nas bil batil. Semisal riba, waqatnuhu anhu. Padahal Yahudi dilarang dari riba, tapi mereka duluan yang makan riba. Dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, amwalan nasi bil batil. Wal musyrikuna harramu anwa'an min bahimatil an'am. Kaum musyrikin juga mereka mengharapkan berbagai jenis dari bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Bahkan mereka menghalalkan bangkai dengan dalil ini haram, Allah yang menyembelihnya langsung, padahal bangkai. Jadi mereka maunya makannya bangkai dengan klaim kalau hewannya kambingnya mati, ah ini Allah yang menyembelihnya nih. Makan. Jadi mereka hanya mau makan ontaknya, sapinya, kambingnya, ayamnya, kalau dia mati berarti Allah yang nyembelih, kata mereka. Dusta le. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, nah ini juga nih, minha al-bahirah was-sa'ibah wal-wasilah. Semisal bahirah, sa'ibah, al-wasilah. Ini istilah ya. Jadi saya bahas dulu as-sa'ibah. Sa'ibah, sa'ibah itu unta yang melahirkan, unta betina yang melahirkan, ya, yang melahirkan 10 anak betina. Nah, kalau dia sudah melahirkan 10 anak betina, ini sa'ibah ini, maka orang Arab punya keyakinan dia enggak boleh ditunggangi. Enggak boleh diambil bulunya, enggak boleh diperas susunya. Ya, dari unta yang telah melahirkan 10 putri betina. Putri betina, anak betina. 10. Kalau udah, wah anaknya udah 10 nih. Udah sa'ibah udah. Mereka punya keyakinan gitu. Kalau nunggangin dia dosa. Sama di kita juga ada keyakinan kayak gitu terhadap hewan tuh, kayak selamat tuh. Siapa itu? Kebo itu. Bisa diyakini sakral demikian. Nah, yang pertama tadi apa? Bahirah. Bahirah itu anaknya sa'ibah. Bahirah itu anak sa'ibah. Nah, anaknya sama diperlakukan sama seperti induknya, si sa'ibah. Maka gak boleh tadi semua itu. Dan yang ini nanti dikorbankan untuk berhala. Ya. Jadi yang dikorbankan untuk berhala itu yang hewan pilihan. Gak sembarangan. Nah, berikutnya al-wasilah. Wasilah itu sama. Kambing yang kambing betina, dia kambing betina nih. Ya. Makanya kan pakai mu'anas semua. Wasilah gitu kan. Kambing betina yang melahirkan 5 kali berturut-turut kambing betina. Kalau dia melahirkan nih, tahun ini dia melahirkan anaknya betina. Salah satunya betina, biasanya kambing lahir 2 ya, ada betina. Tahun besok lahirin lagi, betina lagi ada. Tahun besok lagi, sampai 5 kali. Ya, maka kambing ini enggak boleh disembelih. Harus nanti dikurbankan untuk berhala. Ini namanya apa? Wasilah. Ya. Anwa'un minal an'am yusammunaha bihadzal asma. Ini banyak sekali jenis dari hewan-hewan ternak yang mereka namakan dengan nama-nama ini. Yuharrimunaha lil asnam. Ya. Nah, mereka haramkan. Mereka haramkan untuk makan, untuk dimakan, dan tapi lil asnam mereka sembahkan, mereka persembahkan untuk berhala mereka. Ya. Waqad nahallahu wal mu'minina an dzalik. Allah telah melarang kaum mukminin dari perbuatan ini. Faqala ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik dari apa yang Allah halalkan untuk kalian. Jangan kalian melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, orang Yahudi kalau wanitanya haid, mereka enggak mau nyentuh istrinya yang haid. Kalau Nasrani bablas. Dijimai istrinya yang haid sekalipun. Orang Yahudi enggak, istrinya haid mereka jauhi. Padahal halal mereka sentuh. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'ilan nikah. Terhadap istri yang haid, lakukan segala sesuatu kecuali nikah, watak, jima, ya, dijauhi, ya, dari pusar sampai kemaluan dijauhi, sampai paha dijauhi, ya, istimta boleh, ya, namun yang itu enggak boleh. Yahudi, oh kebangetan, nyentuh istrinya aja haid enggak mau. Bahkan ada sekte Yahudi yang ekstrim, kalau istrinya haid dipasung, enggak boleh keluar rumah. Ya, ada satu sekte Yahudi yang ekstrim. Jadi Yahudi itu kan kata Nabi terbagi-bagi. Ya. 70 berapa Yahudi? 71. Nah, yang mengatakan ya. Ya, yang mengatakan Uzair adalah anak Allah itu satu sekte. Bukan seluruhnya. Bukan seluruh sekte Yahudi. Nah. Ada nanti kalau Anda bertemu orang Yahudi yang menyatakan Uzair bukan anak Allah. Ya, barakallahu fikum. Kalau ketemu orang Yahudi ngobrol pakai apa? Nah, kan bahasa Ibrani. Mereka bisa bahasa Arab. Ya, mereka bisa bahasa Arab. Karena mereka itu ada wajib militer 3 tahun. Selama wajib militer itu mereka belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan orang Yahudi fasih ngomong pakai bahasa Arab. Ya. Fasih mereka. Emang pernah ketemu? Pernah ngobrol? Iya, pakai bahasa Arab. Mereka bisa. Kita gak, justru gak ngerti kalau dia ngomong sama temennya. Ya. Tapi, fal mu'minu la yatasaddadu fi tahrimi ma ahallallah. Maka seorang mukmin tidak tasaddud. Apa namanya? Tidak terlalu kencang dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa la yatasahalu, tidak bergampang-gampangan. Wa yastabihu al-muharramat. Dan membolehkan yang hak, yang jelas sudah diharamkan. Bal yakunu mu'tadilan. Seorang mukmin itu harus mu'tadilan. Ya, apa namanya? Profesional. Ya, berpengahan. Ya, fa tahrimul halal wa tahlimul halal wa tahlilul harami min dinil jahiliyah. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram itu merupakan agama jahiliyah. Fa la yajuzu li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun ayuhallila ma wa yuharrima illa bidalilin min kitabillah. Enggak boleh bagi siapapun untuk menghalalkan atau mengharamkan kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an. Wa idza tu'bira wa idza u'tubira dzalika min at-ta'abbud, apabila itu sudah dianggap sebagai bentuk peribadatan, mislama 'alaihi an-nasara fi rahah baniyati, semisal apa yang dilakukan oleh Nasrani ya, pada kasus rahbaniyah, apa namanya rahbani itu? Kependetaan ya, kerahiban yang mereka itu nggak kawin gitu, makannya nggak mau yang berwarna, minumnya nggak mau berwarna gitu. Kayak orang Indonesia juga tuh suka puasanya, buka puasanya, sahurnya nggak mau yang berwarna, putih semua, air putih, makan pakai nasi putih. Kalau ngemil somai, somai kan putih ya, madim sab, nggak boleh ya? Ya, bangkuang kan putih tuh. Iya. Bangkuang putih. Bakpao, wah enak, dalamnya coklat. Bang coklatnya. Aduh. Mendoan. Pan bibit. Lampan. Ya, mana lagi tadi? Ya. Aw alaihi al-musyrikun fi tawafil bait, atau yang ya, yang dijalani oleh musyrikun Quraisy ketika mereka tawaf di Baitullah, wa hadza ta'abbudun bima lam yasrahumullah. Maka ini adalah bentuk peribadatan yang Allah tidak syariatkan. Wa ta'abbudun lillahi bi ma'siyatihi subhanahu. Ini justru peribadatan pada Allah dengan bermaksiat pada Allah. Wa taqarrubun lillahi bi ma'siyatihi, mendekatkan diri pada Allah dengan bermaksiat padanya. Wa syar'u dinin lam ya'dam bihi, dan ini berarti mensyariatkan agama apa yang Allah tidak izinkan. Fal mas'alatu khatiratun jidda, maka permasalahan ini sangat bahaya sekali. Tadi di awal-awal ya, tak kita sebutkan ya, bahwasanya masalah 36 ada kaitannya dengan 35 ya, beribadah pada Allah dengan sesuatu yang Allah haramkan. Ya, kayak orang-orang yang maulid Nabi dengan dangdutan, berselawat dengan disco, musik-musik ikhtilat, la haula wala quwata illa billah. Ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Termasuk ya ikhwah, kalau ada kontes-kontes MTQ itu enggak perlu penyaji sari tilawahnya itu perempuan, buat apaan? Mengapain? Ya, sari tilawah itu cowok, ngapain perempuan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, cakep juga nih santri mati. Mau ngapain? Udah, korinya Herlin. Sari tilawahnya Pak Rudin. Udah. Cocok. Cocok. Kalah udah. Mau ngapain cewek? Mau ngapain? Ya, kan ada tuh ya, kalau zaman dulu sih ya, sari tilawahnya itu perempuan. Mau ngapain? Ini di endorse. Ya. Itu ya. Kama ta'abada ahlul jahiliyati bisyirki. Sebagaimana orang-orang jahiliyah beribadah pada Allah dengan melakukan kesyirikan. Wahada adamu. Ini lebih parah lagi. Wahuwa maujudun qadiman wa hadisan. Dan ini maujud, ini ada qadiman dahulu maupun hadisan maupun saat ini. Walladina yatuhuna bil kubur, maka orang yang tawaf di kuburan keramat, wa yadhbahuna laha, menyembelih di untuk kuburan keramat, wa yanzuruna laha, bernazar untuk kuburan yang dikeramatkan tersebut, wa yaqulun, mereka mengatakan hada taqarrubun ilallah, ini bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sebagaimana hujah musyrikun di surah Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak beribadah pada mereka. Mereka itu maksudnya orang-orang soleh. Melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haulai syufa'auna ilallah, atau argumentasi mereka yang lain. Orang-orang soleh ini kan syufa'auna, para pemberi syafaat kami kelak indallah, di sisi Allah. Ya, hada indal musyrikin alawwalin, ini ada pada musyrikin terdahulu. Wa indal musyrikin al-mu'asirin al-muntasibina ilal Islam, maupun musyrikin al-mu'asirin kontemporer yang muntasibin, yang menisbatkan diri mengaku-ngaku ilal Islam, kepada Islam. Wa yaqulun, mereka mengatakan hada taqarrubun ilallah, ini adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala, biwasitati haula'i salihin, biwasitah, dengan perantara mereka orang-orang soleh tersebut. Fahum syufa'auna, mereka adalah pemberi syafaat kami. Wa yuqarribunana ilallahi zulfa, dan mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.